Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat hidup, nikmat nyawa, nikmat ruh. Dan ketika hidup itu bisa kita gunakan di atas jalan Allah Jalla wa'ala, bisa digunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Karena nikmat terbesar adalah ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan ibadah serta amal soleh kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala dan selalu minta ilmu yang bermanfaat, hadirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu bukan tentang maklumat, bukan hanya tentang penyampaian atau penangkapan materi dari apa yang disampaikan. Ini bukan tentang hanya pemahaman, walaupun hal itu sangat penting. Atau itu bukan hanya sekedar hafalan. Ilmu itu adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat dan memanfaatkannya. Makanya sekali lagi Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Bukan hanya sekedar dihafal, walaupun hafal itu penting, hafal itu sangat penting, tapi bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena ada banyak kita ya hafal sabda Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Tapi tetap sulit memanfaatkan hadis ini ketika istri misalnya buat masalah, suami pulang malam atau nggak jelas, anak-anak bandel gitu ya. Padahal dia udah hafal la taghdab, jangan marah. Bahkan hafal juga la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi memanfaatkan hadis ini susah banget, hadirin. Ini butuh waktu 1-2 bulan mungkin untuk benar-benar kita bisa mengontrol diri kita. Jadi kita harus fokus, seperti kita lagi bahas bab nasihat. Membahas bab nasihat mah kalau untuk pemahaman insya Allah mudah. Ini bukan apa ilmu yang ribet gitu, seperti atau ilmu yang susah tingkat tinggi seperti ilmu usul fikih atau ilmu nahu, perbedaan antara madzhab Basrah dan Kufa, atau tentang ilmu waris, apalagi masuk ke bab munasakhat. Munasakhat susah nggak, teman-teman? Nggak ya? Lalu musim susah nggak? Salah berarti, karena banyak. banyak orang bilang susah. Iya, sebagai banyak orang. Tapi ini kan simpel ya. Apa sih nasihat itu? Ketulusan, kemurnian, keikhlasan, kan enak tuh. Untuk pemahaman tuh cukup dimanjakan, gak usah ribut-ribut mikir gitu loh. Tapi pertanyaannya, bisa gak manfaatin ini? Itu pertanyaannya. Sudah sejauh mana kita memanfaatkan konsep ini? Nah, makanya selalu minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan ilmu kita. Itu poin. Ya, misalnya menghafalkan Quran ya. Ada banyak orang menghafalkan satu halaman atau satu lembar cukup 15 menit. Ada yang setengah jam atau mungkin ada yang sejam. Cepatlah dari satu halaman itu setengah jam misalnya. Atau satu jam cepat. Tapi mengamalkan satu halaman itu mungkin 5 tahun hadirin. Mungkin itu 10 tahun belum juga bisa diamalin tuh satu halaman. Makanya ini PR besar kita, bahwa bagaimana kita memanfaatkan ilmu sebagaimana kita memahami dan menghafalkan ilmu. Itu yang ditekankan oleh para ulama. Maka tolong jaga itu terus, dan jaga juga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga iman dan tauhid kita, dan terus berusaha beritiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar'a ala nahji bi isanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin, kembali ke bab nasihat bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Dan kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat penting. Dan tapi bukan hadis yang baru bagi banyak kita. Hadis ini cukup familiar bagi sebagian kita. Dan simple, sederhana, dihafalnya juga enak ya. Tapi ini nanti kita. Jadi dihafalnya enak banget nih hadis. Sederhana sekali, insya Allah ya, dengan pertolongan Allah. Tapi bagaimana merubah dari hafalan menjadi pemanfaatan, ini kayaknya butuh lebih dari 10 tahun deh hadirin, kecuali dirahmati oleh Allah. Ini hadis simpel, dihafalin insya Allah 5 menit hafal, apalagi bisa bahasa Arab ya, 3 menit insya Allah bisa adilun nasiha kulna liman qala lillahi wal kitabihi wal rasuli wal a'immatil muslimin wa ummatihi rahu muslim. Cepat. Tapi merubah hafalan ini jadi pemanfaatan, jadi ilmu yang bermanfaat, mungkin 10 tahun enggak kelar-kelar. Mungkin 15 tahun kita belum bisa selancar hafalan kita, hadirin. Semoga Allah kasih taufik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis ini, dan kita harus banyak-banyak bersyukur Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke bab an-nasiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah syafa'al, ada kendala teknis dan sudah kita sampaikan ya. Kendala teknis itu kan hanya dari sisi teknis aja. Ya namanya juga kendala teknis ya, dari sisi teknis. Tapi Tapi maksudnya tuh hakikatnya itu kita tuh sama Allah Subhanahu wa taala diminta berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain gitu loh. Misalnya tadi dari ibadah yang bernama al-istima' ilal ilm gitu, mendengarkan dengan seksama, merenungi ilmu yang disampaikan. Maka tadi misalnya 3 menit itu Allah minta kita berpindah ke ibadah yang bernama sabar. Bisa juga ibadah bernama zikir pagi yang belum zikir pagi. Salawat, yang ingin bersalawat. Jadi sebenarnya enggak ada ruginya jemaah, asal kita tahu dan benar dalam menyikapinya dengan taufik dari Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Hadis ini hadirin dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dahri radhiyallahu taala anhu, anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Qulna liman, lalu kami bertanya bagi siapa ya Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dan menjelaskan, lillah, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab sucinya, wali rasulihi, bagi Rasulullah, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan bagi imam-imam atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan umat muslim secara umum. Hadis ini dikeluarkan oleh al-imam Muslim. Simpel kan hadirin, gak ribet-ribet, simpel banget, sederhana ya. Jadi itu hadis kita pada kesempatan kali ini, dan dihafalnya cepat, tapi jangankan masuk ke pemanfaatan, ini syarahnya itu banyak banget loh hadis ini hadirin, cukup panjang hadirin sekarang Allah muliakan. Nah jamaah Allah muliakan, kita masuk dulu ke perawi hadis ini, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dahri. Jamaah Allah muliakan, beliau bernama Tamim bin Aus bin Kharijah, kunyah beliau Abu Ruqayyah. Ruqayyah itu nama putri beliau dan satu-satunya anak beliau. Jadi beliau hanya punya satu anak namanya Ruqayyah, perempuan, maka beliau kunyah beliau Abu Ruqayyah. Dan beliau salah satu sahabat Nabi SAW yang terkenal hadirin. Dulunya seorang rahib, lalu datang ke Madinah dan beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9. Jadi cukup ini loh. Beliau ini di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di awal-awal. Tapi nama beliau itu meroket, kita tahu bersama-sama. Terkenal beliau ini. Dan hadirin Allah muliakan, beliau ini benar-benar muwafaq ya, artinya beliau menggabungkan antara ilmu dan amal itu luar biasa. Makanya kan beliau punya karoma yang terlihat, misalnya dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan beliau adalah salah satu sosok yang mengumpulkan Al-Quranul Karim di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin. Kan kata Muhammad bin Sirin itu yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi itu ada Ubay, ada Uthman, ada Zaid, ada Tamim, Tamim Ad-Dari. Hadirin Allah muliakan. Dan beliau bukan hanya sebatas mengumpulkan Al-Quran, tapi beliau juga berusaha mengamalkan Al-Quranul Karim. Beliau salah satu ahli ibadah. Beliau itu sangat kuat tahajudnya jamaah. Dan bukan hanya ahli ibadah, rajin baca Al-Quran. Diriwayatkan itu bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap tujuh hari khatam. Dan tahajudnya luar biasa, hadirin. Dan bukan hanya luar biasa dari sisi durasi, tapi juga luar biasa dari sisi kualitas dan pentadaburan. Itu hadirin Allah muliakan, beliau pernah tahajud sampai mendekati subuh hanya baca satu ayat aja dari Al-Quran. Fayarka' wa yasjud wa yabki. Beliau ruku, beliau sujud, dan beliau menangis. Hanya satu ayat. Bayangkan, satu malam tuh, satu ayat. Berarti kayak saya dong Pak Ustadz, hafalnya cuma satu ayat. Bukan, beliau pengumpul Al-Quran. Tapi saking pentadaburannya, hadirin. Ayat apa itu? Surat Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilu shalihat. Allah berfirman, apakah orang-orang yang membuat dosa, kejahatan, kemaksiatan itu kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Sama yahkumun. Betapa buruknya dugaan mereka tersebut. Apakah orang-orang yang mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat, mengerjakan hal-hal yang buruk, itu kami jadikan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ya enggak lah, gitu. Gak mungkin. Enggak. Itu dugaan yang buruk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah buruknya dugaan tersebut. Masa sama? Masa sama orang yang bisa baca Quran dengan orang yang gak bisa baca Quran? Sedangkan usia mereka sama. Sama-sama tinggal misalnya di Jakarta atau Bandung atau di kota-kota yang lain, yang mau belajar kapan aja bisa. Mau belajar kapan aja bisa. Masa sama? Artinya masa sama sungguh-sungguh dengan enggak? Masa Allah sikapi sama? Alisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah pemutus yang paling bijaksana? Ini ayat ada diulang terus sama Tamim dari sampai subuh. Beliau ruku, beliau sujud, dan beliau menangis. Beliau khawatir masuk ayat ini. Beliau khawatirkan, beliau masuk Islam tahun ke-9 hadirin. Sudah satu tahun sebelum Nabi SAW wafat. Beliau ingat. Sedangkan kita tenang-tenang saja hadirin. Padahal kita gak pernah mengumpulkan Al-Quran. Padahal kita juga gak pernah menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari khatam. Yang beda level hadirin sekalian. Dengan kita merasa sudah melakukan sesuatu, sudah berjasa, sudah punya A, punya B, punya C, padahal bisa jadi hijrah 5-6 tahun cuma jalan di tempat, tidak ada perubahan. Allah kata, apakah mereka berpikir kami menyikapi mereka dengan cara yang sama, kami menyikapi mereka dengan sikap yang sama? Sama ya kumun. Betapa buruknya dugaan tersebut. Kepedean hadirin. Hadirin yang Allah muliakan. Pernah suatu malam, Tamim Ad-Dari ini diriwayatkan ketiduran dan gak tahajud. Apa yang terjadi? Bukan hanya menyesal, tapi beliau menghukum dalam tanda kutip atas kejadian malam itu dengan habis-habisan tahajud selama 1 tahun penuh tersebut. Wih, tahajudnya di tahun itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Gara-gara ketiduran. Gitu. Makanya kita ini malu lah hadirin. Kita kebanyakan cari pembenaran, cari justifikasi. Oh, udzur syar'i. Dulu para ulama tuh, mereka tuh mendidik diri mereka di level yang sangat tinggi. Kita ini kebalik. Kita ini sering nuntut orang di level yang tinggi, tapi kita sendiri berantakan. Gitu. Makanya ada semut di ujung jalan kelihatan, gajah depan mata nggak kelihatan. Itu masih mending depan mata. Ini dalam diri kita gak kelihatan juga. Udah bukan depan lagi, di dalam. Wah, pokoknya gitu. Kalau orang aja harus begini, gak bisa begitu dong dia. Dia kan udah ngaji. Oke, kalau Anda gimana? Nuntut istrinya, kamu kan udah gini, kamu percuma dong ngaji kamu. Oke, Anda sebagai suami gimana? Atau Anda istri-istri, habis suami saya gini. Lah Anda juga gimana? Emang Anda udah jaga lisan? Nggak suka gibah lagi? Pikirannya gimana? Beda sama dulu para sahabat, para ulama kita. Bayangkan, menghukum dirinya sendiri. Dan positif, bukan menghukum artinya permasalahan mental health seperti hari ini, bukan. Tapi mereka benar-benar mendidik diri mereka di standar yang sangat tinggi hadirin. Itu Tamim Ad-Dari. Makanya gak heran walaupun masuk Islamnya baru di tahun ke-9, tapi namanya begitu menjulang tinggi. Wallahu ta'ala alam bisa. Ini pelajaran bagi kita. Tugas kita bukan hanya misalnya mengumpulkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tugas kita juga bagaimana mengamalkan, mengamalkan. Lalu digunakan atau dibaca ketika tahajud, ketika sholat sunnah, ketika rawatib. Dan ini pelajaran besar bahwa start yang mungkin dianggap terlambat itu, kalau kita jujur sama Allah dan kita sungguh-sungguh, maka kita bisa mengalahkan yang start lebih dulu dari kita, mengalahkan secara positif. Fastabiqul khairat. Jadi jangan berkecil hati. Aduh, kayaknya aku udah terlambat deh. Nabi Muhammad dari di tahun ke-9. Nabi SAW wafat tahun ke-10. Hijriah. 1 tahun. Tapi lihat torehan-torehan beliau. Makanya jangan berkecil hati. Makanya masih ingat kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim, "Laisa al-ibrah bin naqsil bidayat, wa innamal ibratu bitamamin nihayat." Tolak ukurnya bukan start yang banyak kekurangan, start yang gak sempurna, tapi parameternya itu adalah kesempurnaan finish. Dan kita menutup hal tersebut gitu. Dan dalilnya simple, kata para ulama seperti Syekh Saleh, dalilnya itu adalah kehidupan manusia itu sendiri. Kita ini lahir itu nakasnya banyak. Coba siapa, ini ada hadiahnya nih yang apa mengalami ini. Siapa yang pas lahir langsung bisa roll ke depan, roll ke belakang, pull up, sit up, push up, squat jump, lompat harimau? Gak ada diri. Kita nih lahir itu udah nggak bawa baju, nggak bawa kos kaki, nggak bawa hoodie, nggak bawa topi kupluk, apalagi peci haji. Terus nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nungging, nggak bisa kita nih hadirin, nggak bisa tengkurap. Saking lemahnya kita tuh, kita bisa tengkurap tuh prestasi loh, senang sama tuh keluarga kita, kita bisa tengkurap. Tapi kan naik lagi terus, itu hadirin, gitulah. Dari yang orang tua kita tersenyum dan nangis bahagia ketika kita lari gitu ya, waktu kita pertama kali lari itu perasaan orang tua gimana? Nangis tersenyum. Sampai kita lari, orang tua kita nangis coba, karena lari dari rumah gitu loh, kabur dia. Jadi dari lari yang bikin ibu bahagia, sampai kita bisa lari buat ibu kita nangis, itu manusia. Jadi itu proses hadirin lah. Jadi jangan berkecil hati. Yang jadi masalah itu tadi, udah bertahun-tahun hijrah nggak ada kemajuan. Ini gimana sih gitu? Pokoknya ada tawakal sama Allah, bismillah gitu. Tapi mandari buktinya, itu penting. Tapi itulah tamim mandari. Kita masuk ke hadis kita. Nabi SAW menyampaikan ad-dinu nasiha. Nabi SAW menyampaikan ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Agama itu sebuah nasihat. Kita berhenti dulu. Ini penekanan kita pada hari ini. Hadirin, ketika kita membaca agama itu nasihat, maka kembali ingat apa makna nasihat. Selalu kita ingat-ingat, selalu kita harus resapi nasihat itu adalah al-ikhlas, as-sidqu, al-mula'amatu baina syai'ain, al-khiyatah, khilaful gish. Nasihat adalah ketulusan, kemurnian, kejujuran, keikhlasan, bersatunya dua hal, merekatkan dua hal, menyambungkan dua hal, menjahit dua hal. Nasihat adalah lawan dari kecurangan. Maka hadirin Allah muliakan, ketika kita meresapi hal ini, maka kita dengan taufik Allah bisa dengan mudah memahami dan tidak sempit dalam memahami hadis ini, ad-dinun nasiha. Sebagian mengatakan agama itu nasihat, jadi agama itu kita harus kasih nasihat ke orang. Betul begitu, betul, tapi itu bukan makna yang dalam. Makna yang dalam adalah agama itu ketulusan, agama itu tuh sebuah keikhlasan, agama itu adalah sebuah kejujuran, agama itu adalah proses bagaimana kita merekatkan hubungan kita dengan pihak lain, dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak. Agama itu bagaimana kita mendekat ke pencipta kita, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membangun hubungan yang dekat dengan Ar-Rahman Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu adalah bagaimana punya hubungan baik dengan Al-Quran, itu agama, dengan kitab suci, dan erat, ada ittisal dengan kitab suci. Kita banyak orang ngaku muslim tapi terakhir buka mushaf Al-Quran 3 tahun yang lalu, itu mah kurang cocok dengan esensi beragama. Agama itu nasihat-nasihat itu mula ama baina syai'ain, al-ijtima' baina syai'ain, al-ittisal gitu loh, wal-islah, itu agama. Mula ama menyatukan atau berkumpul, ittisal, gitu, itu agama. Agama itu bukan mecah belah. Dan kalaupun ada atau kejadian hal itu gara-gara salah satu pihak tidak mau mengamalkan agama. Kalau semua pihak mengamalkan, gak mungkin pecah belah, hadirin. Ini tentang ketulusan, ini tentang kejujuran, ini tentang keikhlasan, itu agama. Oleh karena itu, kok bisa setelah hijrah atau setelah berusaha mengamalkan agama jadi keras begitu, jadi kasar gitu, ribut sama lingkungan gara-gara sesuatu yang gak esensi, karena kekakuan dan kekerasan sikap yang tidak sesuai dengan dalil. Itu kan bukan agama itu kebersamaan, gitulah hadirin. Loh, tapi kok kenapa ketika Nabi Muhammad SAW membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Mekah jadi dua kubu? Itu karena kan mayoritas mereka enggak mau mengamalkan konsep ini. Bukan karena Nabi SAW enggak tulus. Karena hubungan itu kan harus satu frekuensi. Kalau semua kita mengamalkan agama dan benar-benar memahami esensi dari agama, wah itu luar biasa. Ini tentang ketulusan. Makanya banyak kita yang hijrah tapi gak ngerti apa arti hijrah. Hijrah itu tentang ketulusan, tentang keikhlasan. Yang dulunya bandel, suka nipu sana nipu sini, suka bohong sana bohong sini, itu setelah kembali ke agama berubah jadi orang yang baik. Dulu suka cari masalah, suka nyindir, suka nyinyir, suka ngejatuhin orang, suka buat ribut. Setelah ad-dinun nasiha, agama itu sebuah nasihat. Nah, sekarang bagaimana saya mengerapkan, bagaimana saya mengompakkan, bagaimana saya menyatukan, bagaimana cara buat dia jadi baik. Itu tadi an-nasiha, iradatul khairi lil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk yang dinasehati. Itu hadirin. Ada di sebuah pondok tuh hadirin sekalian, ada anak yang bandel dan gak ini, akhirnya naik ke apa, diangkat di sidang guru-guru dan ketua pondok kiainya nih. Kayaknya ini ustadz sepuh. Itu hampir semua guru bilang, dia keluarin aja nih anak, anaknya bandel. Lalu udah hampir semua tuh sepakat gitu loh. Terus Pak Kiai bicara hadirin, atau ustaz sepuhnya tuh bicara, kita ini kan sekolah, kita ini sekolah agama, kita mengajarkan agama buat anak-anak dan mendidik mereka beragama. Apakah kita lupa bahwa salah satu inti agama adalah nasihat? Itulah bagaimana kita menguatkan agama Allah, menguatkan hubungan murid-murid kita, diri kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan menjauhkan, mengusir, dan menyuruh dia keluar dari lingkungan yang baik. Ini kan pondok ini walaupun banyak kekurangan, banyak kekhilafan, tapi ini lebih baik daripada misalnya dia di negeri entah berantah gitu. Nah, harusnya kan kita dekatkan, bukan kita buang. Agama itu kan konsepnya bukan membuang, tapi merangkul. Semoga Allah kasih taufik. Itu semua diam, dan akhirnya tuh anak gak jadi dikeluarin dan berubah dengan taufik Allah. Nah, itu kadang-kadang nih kita bicara banyak hal tapi sering lupa pada nilai-nilai dasar gitu loh, pondasi-pondasi, akidah-akidah, usul, induk-induk masalah yang cabangnya tuh banyak banget gitu loh. Kalau kita benar di induk masalah ini, akan ada banyak hal yang telah selesaikan, dan kalau kita salah, banyak hal juga yang berantakan. Kan contohnya sebagaimana kita sampaikan, kita nih hijrah, kita ngaji, kita belajar, apa salah satu induk masalah dalam ilmu, apa salah satu esensi dalam ilmu? Al-ilmu rahimun baina ahli, ilmu itu membuat sesama kita tuh saling menyayangi. Itu esensi dari ilmu, itu induk masalah. Tapi kenapa sekarang jadi kayaknya panas, sering, gak semua tentu saja, tapi ada kayak ada unsur menjatuhkan. Ini kan karena kita tidak meresapi hal-hal dasar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, agama itu keikhlasan, ketulusan, kemurnian. agama itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Nah, dari sini kita baru mengerti kalau ini kita diberikan taufik Allah untuk mengerti, baru kita akan lebih mengerti tentang bagi Allah, bagi kitab suci atau bagi kitabullah, bagi rasul, bagi pemimpin dan bagi orang-orang umum. Itu tuh hadirin sekalian. Nilai yang sangat indah, kaya, tinggi, dan memang gak mudah, kecuali Allah buat mudah. Jadi itulah agama kita, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah sebuah nasihat. Agama itu adalah sebuah ketulusan, keikhlasan. Spirit memberikan yang terbaik buat orang, itu agama. Spirit bagaimana punya hubungan baik dengan pencipta, itu agama. Spirit bagaimana punya hubungan baik dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemimpin-pemimpin dan umat secara umum. Itu sebenarnya, itu garis besarnya. Tapi kita sering lupa hal-hal gini. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan di pertemuan esok biiznillahi ta'ala. Tapi coba deh kita renungkan, ad-dinun nasihat, agama itu adalah sebuah nasihat. Dan inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Spirit kebaikannya itu kuat, hadirin. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.